Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al mab'uuthu rahmatan lil alamin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa 'ala alihi wa ashhabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat mengkaji ayat demi ayat di dalam Al-Qur'an pada surah Yusuf ayat ke-87 insyaallah akan kita bahas pada hari ini. Semoga apa yang disajikan di radio kesayangan kita ini, Radio Republik Indonesia, lewat kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, membuka wawasan kita dan memberikan sedikit pencerahan kepada diri kita dalam menjalani kehidupan ini. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita akan membahas bersama Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin ayat 87 dari surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya idhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Hai anak-anakku, pergilah kalian, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengingat kejadian apa yang telah terjadi di dalam kisah ini. Kita ketahui pada ayat-ayat yang terdahulu bahwa Bunyamin diselipkan oleh Nabi Yusuf di dalamnya Su'a al-Malik, atau gelas minum raja yang sangat mahal harganya, sehingga akhirnya Bunyamin pun ditahan di Mesir. Nah, kemudian ketua rombongan itu, yaitu abang mereka yang tertua, yang bernama Simon, kalau disebutkan di dalam tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, atau Rahwabil di dalam tafsir-tafsir yang lain disebutkan, bahwa dia tidak mau kembali ke Kanaan atau ke rumahnya, karena dia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Bunyamin. Jadi sebenarnya ada 3 orang, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang sekarang hilang dari keluarga Nabi Ya'qub alaihissalam. Yang pertama adalah Yusuf alaihissalam, dan kemudian adiknya Bunyamin, dan kemudian adalah kakak tertua mereka, yaitu Simon. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat ini yang disebutkan hanya 2, yaitu Yusuf dan saudaranya, yaitu Bunyamin. Tidak disebutkan yang tertua, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, karena yang tertua itu dapat diperhitungkan dapat menjaga dirinya. Artinya kalaupun dia tinggal di Mesir, maka dia dapat menjaga dirinya, dan kemungkinan besar dia tidak akan menjadi sasaran tembak dan tidak akan menjadi gangguan terhadap diri mereka. Tetapi Yusuf dan Bunyamin ya menjadi orang yang akan sangat kesulitan. Inilah gambaran yang terdapat pada diri Nabi Ya'qub alaihissalam, karena kecintaannya yang lebih terhadap kedua anaknya ini, yaitu Yusuf dan Bunyamin, sehingga dia merasa bahwa dua-duanya ini adalah orang yang mungkin masih dalam perlu dalam bantuan. Padahal sebenarnya kalau kita melihat, kan, sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam sudah menjadi perdana menteri atau menjadi orang yang sangat berkuasa di Mesir, dan dialah yang menentukan sukatan ketika itu. Dan Bunyamin pun sedang berada di dalam pemeliharaan atau di dalam kekuasaan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu sedikit cerita yang dapat kita ambil dari kisah dan sambungan atau munasabah terhadap ayat ini. Dan kemudian setelah itu Nabi Ya'qub alaihissalam menyuruh 9 anaknya lagi ya untuk kembali lagi ke Mesir untuk mencari Yusuf dan saudaranya. Dan beliau menegaskan, wala tai'asu min rahmatillah. Inilah yang menjadi stressing atau menjadi keyword dalam ayat ini. Jangan kamu merasa berputus asa dari rahmat Allah. Sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu luasnya meliputi alam semesta ini. Ya, kalau tanpa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang dapat hidup di alam semesta ini. Jadi, para pendengar yang dimuliakan Allah, apapun dan permasalahan apapun yang kita hadapi, seberat apapun permasalahan itu menurut kita, maka janganlah kita pernah berputus asa dari pertolongan Allah, dari bantuan Allah, dari lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dari rahmat atau kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena semuanya itu, ya, orang artinya semua kehidupan kita ini adalah dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang kafir, hanya orang-orang yang kufur nikmat sajalah orang-orang yang berputus asa. Namun demikian, ya, kita sering mendengar di tengah-tengah masyarakat banyak sekali orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan dari Ustadz Zainal Arifin yang memang disertasi beliau adalah berkenaan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fadal Ustaz. Terima kasih Ustaz Dr. Haji Ardiansyah. Ayat 87, stressing kita jangan pernah putus asa. Lebih tepatnya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tetapi Al-Quran mengatakan dengan ruh Allah. Kenapa disebut dengan rawahillah, min rawahillah, dua kali dari ruh Allah dan ruh Allah, tetapi terjemahannya adalah rahmat Allah dan rahmat Allah. Karena memang jiwa, kalau misalnya manusia itu memiliki jiwa, maka Allah memiliki jiwa dan jiwa Allah itu adalah rahmat. Oleh sebab itu disebutkan dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku lebih dominan daripada murkaku. Artinya apa? Pancaran aura yang keluar dari Allah adalah kasih dan sayangnya. Untuk itu di sini kita menemukan jangan pernah putus asa dari ruh Allah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kalau ada orang yang putus asa dari rahmat Allah, berarti dia tidak yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah menutupi keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan illa al-qawmul kafirun. Para pendengar RRI yang berbahagia, ketika kita dibenci oleh manusia karena mungkin kita konsisten dalam berbuat baik, maka yakinlah bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahim, Dia yang Maha Mengasihi. Biar dibenci orang ketika kita melakukan kebaikan, karena tidak semua kebaikan itu diapresiasikan sebagaimana yang kita harapkan. Bahkan betapa banyak nabi penganjur kebaikan itu malah dibenci, dilempari, dimusuhi. Bahkan kita menemukan pada zaman Bani Israel, satu hari nabi dibunuh sampai 1000 orang karena memang bangsa Israel pada waktu itu tidak menginginkan kebaikan. Ketika kita dirundung banyak dosa, tidak saja dosa kecil, tetapi dosa besar pun kita dilakukan, tidak saja sampai taraf berzina, membunuh orang pun pernah dilakukan, sebagaimana ada seorang pada zaman Israel pernah membunuh sampai 99 orang, maka ketahuilah kita tidak boleh berputus asa, karena Allah bersifat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Walaupun demikian, sebaiknya kita tidak dan jangan melakukan dosa walaupun sekecil apapun. Begitu juga ketika kita dirundung kemiskinan, kita menjadi orang-orang yang berputus asa. Telah kulakukan sholat 5 kali sehari semalam, di bulan Ramadan ini pun aku rajin berpuasa, sholat tahajud, sholat terawih, tetapi kemiskinan selalu menghampiriku. Jangan pernah berputus asa, karena Allah adalah Al-Ghani yang Maha Kaya. Boleh jadi kita terlalu malas, boleh jadi kita terlalu meratap di pintu harapan yang selalu tertutup. Ada ribuan pintu yang dibuka Allah yang itu berisikan harapan. Kenapa kita tidak mencoba supaya kita pun merubah nasib dari miskin menjadi kaya? karena Allah bersifat Al-Ghani yang maha kaya dan menginginkan dari setiap hambanya orang-orang yang kaya. Allah tidak pernah bersifat Al-Faqir yang maha miskin sehingga dia mengharapkan kemiskinan dari hambanya. Semangatlah, optimislah, jangan pernah berputus asa karena Tuhan kita maha kaya dan sangat mudah memberikan kekayaan. Selain Al-Ghani, dia juga bersifat Ar-Razzaq, Al-Basit. Itu adalah indikasi dari Allah bersifat Al-Karim, maha pemurah. Dan ketika kita jatuh sakit dan tidak diharapkan kesembuhan dari penyakit tersebut, jangan pernah berputus asa karena dokter boleh memprediksi, tetapi yang maha penyembuh adalah Allah. Allah As-Syafi, maha penyembuh. Betapa banyak orang yang disentuh oleh dokter baru praktek dengan penyakit yang begitu berat bisa sembuh, bukan karena dokter baru praktek ini yang menyembuhkan, tapi karena Allah menitipkan ilmu kepadanya sehingga melalui dokter yang baru saja praktek dia bisa sembuh. Dan sebaliknya, betapa banyak kita menemukan dokter yang sudah begitu pengalaman, seorang pasien dapat mati di tangannya. Sekali lagi, Allah maha penyembuh. Kalaulah dapat sembuh, itu karena Allah yang menyembuhkan. Kalaupun akhirnya orang yang kita cintai wafat atau kita pun wafat, karena semua orang pasti mati, itu adalah jalan yang paling cepat untuk bertemu dengan kekasih kita yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, rahmat Allah mengajarkan kita tidak ada kata putus asa, karena semua yang kita lihat musibah, apabila kita jalani dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya, adalah sebuah kebahagiaan dan keniscayaan yang membahagiakan. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa poin yang sangat menarik tadi dari apa yang dijabarkan oleh Ustaz Zainal Arifin, dan begitu juga apa yang kita dapatkan dari penjelasan dalam kitab Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi sendiri, bahwa sesungguhnya kesulitan itu tidak akan pernah kekal. Artinya kesulitan itu akan berakhir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dan telah menjamin di dalam Al-Qur'an, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Para mufassirin mengatakan kata-kata al-usru atau kesulitan itu diawali dengan alif lam, yang artinya bahwa kesulitan itu kita tahu asal muasal daripada kesulitan itu, jadi ma'rifah dia. Sedangkan yusra, kesenangan, itu dalam bentuk nakirah yang artinya umum dan tidak diketahui dari mana kesenangan itu datang. Nah, ayat ini sebenarnya sangat memotivasi diri kita untuk senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa rahmat Allah itu sangat luas dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmatnya secara tiba-tiba, pertolongannya, perlindungannya kepada siapa saja. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Zainal, bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Ghani, Ar-Razzaq, Al-Basit, yang semuanya itu mengindikasikan betapa pemurahnya dan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru karena itu semualah, tidak ada orang yang berputus asa kepada rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Artinya orang-orang yang memang sudah tertutup matanya, sudah tertutup indera penglihatannya, pendengarannya, mulutnya, dan dia tidak lagi dapat melihat kebenaran itu dengan baik. Dan begitu juga mata hatinya sudah menjadi buta, sehingga dia berputus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sangat marah, artinya sangat menegaskan dengan sabdanya yang sangat tegas kepada orang yang memotong tangannya karena dia kena penyakit kusta. Jadi ada orang yang kena sakit kusta dan tangannya, jarinya itu sudah mulai copot satu-satu, kemudian dia memotong lengannya sehingga karena itu dia meninggal dunia. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya ia sedang berenang di dalam api neraka. Artinya bahwa orang itu telah mendahului takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itulah motivasi kita dalam kehidupan ini adalah senantiasa untuk berbuat, bekerja, dan hasilnya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Dan kita bertugas adalah untuk berusaha, dan usaha itu tidak pernah berakhir selama hayat masih dikandung badan. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan hari ini dari kebaikan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi kita sekarang berada di dalam bulan suci Ramadan atau di dalam bulan-bulan kebaikan yang insya Allah doa kita akan diistijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.